Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam. Nah, dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab ad-dukhul fil Islam. Bab tentang masuk ke dalam Islam. Karena setelah seseorang mengerti tentang besar sekali keutamaan Islam dan berbagai macam bentuk keutamaan Islam, maka tertuntut untuk dia memeluknya dan masuk secara kafah ke dalam Islam tersebut, supaya dia meraih keutamaan daripada Islam itu tersendiri. Berikutnya yang akan kita baca untuk bab ini, bab fiddukhul fi Islam, itu adalah tentang ayat wa anna hadza sirati mustaqimah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, wa qawluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabilihi. Qala Mujahid, as-subulu al-bid'ah wa syubuhat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya ini agama ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan memalingkan dan memisahkan kalian dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mujahid berkata tentang makna subul dalam ayat ini, jangan kalian mengikuti subul yang menyebabkan kalian dijauhi dari jalan Allah, adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka bahaya daripada bahayanya bid'ah dan syubhat adalah seseorang dipalingkan dari jalan Allah al-mustaqim. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa anna hadza sirati mustaqiman as-siratu huwa at-tariq. As-sirat adalah jalan. Jalan. Wal muradu bihuna al-Islam. Yang dimaksud dengan jalan di sini adalah Islam itu sendiri. Kan kita belajar kitab Fadlul Islam, keutamaan daripada Islam. Berarti apa keutamaan Islam yang diambil dari ayat ini? Bahwasanya Islam itu adalah agama yang mustaqim. Makna mustaqim itu adalah al-mu'tadil, yang lurus, yang seimbang, tidak gulu dan tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ini yang bisa diambil dari ayat ini tentang keutamaan Islam. Kemudian di antara keutamaan Islam yang bisa diambil dari ayat ini adalah yang berpegang teguh dengannya dia akan diselamatkan dari kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memalingkan kalian dari jalannya. Berarti manakala seseorang berpegang dan mengikuti jalan Allah, maka tentunya dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalan yang lurus ini. Ini di antara makna as-sirat dalam ayat ini adalah al-Islam. Di antara para ulama mengatakan Al-Qur'an wa sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Fahuwa siratullahi azza wa jal, yaitu jalan Allah azza wa jal. Wahuwa mustaqimun laisa fihi iwijajun wala inhiraf. Jalan Allah itu lurus. Jalan Allah itu lurus. Tidak ada padanya kebengkokan dan penyimpangan. Tidak ada dalam jalan Allah itu kebengkokan dan penyimpangan. Jadi dalam Islam itu tidak ada. Dalam ajaran Islam itu, jika memang seperti yang Rasulullah dan para sahabatnya berada padanya, maka tidak ada unsur penyimpangan dan kebengkokan padanya, ketimpangan padanya. Pada Islam itu sendiri. Wa innama huwa mu'tadil, yaitu mustaqim tadi, maknanya adalah mu'tadil. Islam itu adalah mu'tadil. Apa makna mu'tadil? La ifrata wa la tafrit. Tidak ifrat. Tidak berlebihan. Tidak ekstrim. Wa la tafrit. Tidak pula bermudah-mudahan. Namun seimbang. Dan demikianlah hendaknya seseorang menjalankan agama ini. Tidaklah dia bersikap berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, karena pun tidak akan mampu. Wa may yushaddad din ghalabah. Barang siapa yang memberat-beratkan agama, maka dia akan terkalahkan. Tapi jangan tafrit, yaitu bermudah-mudahan di dalam menjalankan Islam ini. Karena dua inilah yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Oleh sebab itu kata Allah, fattabi'uhu, maka ikutilah. Ikutilah Islam ini yang seperti Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Karena itulah jamaah. La tattabi'u dinan ghaira hadzal din. Jangan engkau mengikuti agama selain daripada agama ini. Jangan kalian mengikuti ajaran agama selain daripada ajaran agama Islam yang lurus ini, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah ini. Wala tattabi'u sunnata ghaira sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengikuti sunnah selain daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in hadza sirati wa huwa sabili, karena itulah jalanku, jalan Allah, dan itulah sabilku. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan jangan kalian mengikuti subul yang ditafsirkan oleh Mujahid sebagai al-bid'ah, bid'ah wa syubhat dan syubhat. Bid'ah dan syubhat. Jangan kalian mengikuti bid'ah dan jangan kalian mengikuti syubhat. Fatafarraqu bikum, yang menyebabkan kalian dipisahkan, dipalingkan dari ansabilihi, dari jalan Allah. Ta'ammal, maka renungilah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Sabilullahi wahidah, jalan Allah itu satu, tidak bercabang-cabang. Jalan Allah itu satu. Apa satu itu? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah SAW. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, itulah jalan Allah. Wasiratun wahid, jalan yang satu. Wa amma ghairu sabilillahi fahiya subulun. Adapun selain daripada jalan Allah, maka subul, banyak jalan. Subul itu jamak daripada sabil. Bermacam-macam jalan, kathirah. Apa saja bentuk jalan yang banyak ini? Ini akan dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu hubbul ahwa wa hubbus syahawat. Cinta hawa nafsu. Cinta hawa nafsu. Oleh sebab itu berhati-hatilah dari mengikuti hawa nafsu, karena itulah yang akan memalingkan seseorang daripada kebenaran. Mengikuti hawa nafsu. Inna nafsala ammaratum bisu. Jiwa ini sering mengajak kepada keburukan. Dan hawa nafsu kalau diikuti akan menyesatkan. Wahubus syahawat, cinta syahwat. sesuatu yang tidak sesuai dengan syahwatnya, dia tolak. Tapi sesuatu yang sesuai dengan syahwatnya, walaupun batil, maka dia terima. Itulah yang akan merusak agama seseorang. Kullun lahu tariq. Masing-masing punya jalan. Karena memang ahwa berbeda-beda. Hawa nafsu beda-beda. Syahwat beda-beda. Oleh sebab itu banyak jalan-jalan yang dia tempuh. Satu sama lain beda-beda. Kemauannya. Hawa nafsunya. Kullun lahu sabil. Kullun lahu madhab. Masing-masing punya jalan. Masing-masing punya madhab. Wa nihayatu al-khasarah. Namun keberakhirannya adalah rugi. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang akan memalingkan kalian dari jalannya. Ini bahayanya al-bid'ah, syahwat, hawa nafsu, subhat. Amma man saro ala hadza thariqil wahid. Adapun yang berjalan di atas jalan yang satu ini, jalan Allah, yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, dijamin fa innahu yanju indallahi subhanahu wa ta'ala, dia akan selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadza fihi al-amru bi suluki sabilil Islam. Di dalam ayat ini, di dalam firman Allah ini, perintah untuk mengikuti jalan Islam, untuk meniti jalan Islam ini. Wa tarki ma siwahu minan nihali wal bida'i wal madahibi wal firaqi fa kulluha tuaddi ilal halak, dan meninggalkan selainnya, meninggalkan selain dari jalan Islam ini, berupa kelompok-kelompok yang menyimpang, nihal, sekte-sekte, bid'ah-bid'ah, mazhab-mazhab, golongan-golongan, fa kulluha, semuanya tuaddi ilal halak, akan mengantarkan kebinasaan. Akan mengantarkan ke kebinasaan. Nah, karena sudah terpisah dari jalan Allah. Nah, kalau sudah terpisah dari jalan Allah, ya tidak ada keselamatan padanya. Karena keselamatan hanya ada pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Mujahid, as-subulu al-bida'u wa syubahat, al-bida'u wa syubahat, hiya minas subul allati tatafarraqu bi ashabiha. Bid'ah dan subhat ini, yang dikatakan oleh Mujahid, makna daripada subul, itulah yang akan tatafarraqu biha an ashabiha, yang bi ashabiha, yang akan memalingkan, menyimpangkan, menyesatkan para pengikutnya. Para pengikutnya menyimpangkan dari apa? Dari al-haq, dari jalan Allah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada padanya daripada bid'ah dan syubhat ini. Kita lihat para ahlul bid'ah bangga dengan bid'ahnya, bangga dengan kesesatannya. Nah, ini karena dia berpaling dari jalan Allah. Dan ini ada nasihat ini setelah ini oleh Syekh Saleh Fauzan. Wahada min tamamil uqubah. Ini sebagai bentuk sempurnanya uqubah. Hukuman. Siksaan bagi seseorang. Di mana annal insan yafrahu bil batil, bangga dengan kebatilan. Bangga dia dengan kebatilan dan dia bela habis-habisan kebatilan tersebut karena bangga dengannya. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Nah, inilah yang menyebabkan ahlul bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dan lebih kecil sekali kemungkinan untuk bertobat. Kenapa? Karena dia yafrah bima huwa alaihi. Dia bangga, senang gembira dengan apa yang ada padanya daripada kebatilan. Fa idza fariha bil batil falan yatrukah. kalau dia sudah senang dengan kebatilan tersebut, bangga, maka tidak akan dia meninggalkannya. Tidak akan dia meninggalkannya. Di syarah Masail Jahiliyah, kata Syekh Shaleh Fauzan berkaitan dengan ayat ini, hadi halatu ahli jahiliyah minal kitabijin wal umiyin. Ini kondisi ahli jahiliyah, dari ahli kitab dan orang-orang ummi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi dan mengingkari mereka. Apa itu? Kullu hizbin bima waladaihim farihun, ini la yajma'uhum dinun wa indahum hisbiyat. Mereka tidak dikumpulkan oleh agama mereka. Mereka punya hisbian, kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan. Kullu hizbin bima waladaihim farihun wa hadha min tamamil uqubati wal ibtila. Ini sebagai bentuk pelengkapan dari siksaan dan bala mereka. Sempurna sudah. Uqubah dan ibtila, bala yang ditimpakan kepada mereka disebabkan kesesatan mereka, dilengkapi dengan ini. Yaitu apa? Kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil. Keberadaan seseorang bangga dan senang dengan kebatilannya. Bangga dengan kebatilannya. Karena al-wajib al-aks. Mestinya sebaliknya. Dia benci dengan kebatilan. Bukan bangga. Wa annal insan yakhafu minad dalal. Dia harus khawatir, takut dengan kesesatan. Tapi kalau sudah terkena hukuman ini, wal iyadu billah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari ibtila ini. Seseorang mestinya dia itu takut dari kesesatan. Wa yakhafu minal inhiraf, takut sesat, menyimpang. Wa yakhafu minal halak, takut dia binasa. Lakin haula ibil aks, mereka ini sebaliknya. Sebaliknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun dunan nadhar ila kauni ma huwa alaihi haqqan aw batil. Dia tidak peduli, tidak memperhatikan apa yang dia pegang tersebut hak ataupun batil. Tidak, bukan itu keinginannya. Hawa nafsunya yang penting, keinginannya. Al-muhim annaha nihlatu abaihim, ini contohnya. Yang penting itu adalah ajaran leluhurnya. Wa ajdadiha wa qaumihim, ini adalah pegangan kaumnya. Wa asyiratihim, ini adalah pegangan keluarganya. Bangga, ini jahiliyah. Demikian juga yang fanatik dengan kelompoknya, yang fanatik dengan golongannya, ataupun orang yang dia bela mati-matian tanpa memperdulikan hak ataupun batil yang dia bela tersebut. Wala yuhimmuhum haqqun aw batil, mau hak mau batil tidak urusan. Wa hadza minal ibtila wal imtihan, ini di antara bentuk ibtila, bala dan imtihan. Bala yang menimpa seseorang yang kita hendaknya berlindung kepada Allah darinya. Idza farihal insanu bil batil, ketika seseorang itu senang dengan kebatilan, bangga dengan kebatilan. Yang seperti ini itu ada pada ahlul bidah wa ahlul ahwa, bukan pada ashalul kabair, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dia tidak membanggakan itu. Bangga cuma sekedar untuk menunjukkan keberanian diri saja. Tapi dari sisi dia paham itu keliru, paham betul. Tapi bagi ashalul bidah wal ahwa, dia menganggap itu adalah pegangannya. Fahadhi uqubah li'annahu idza fariha bil batil falan yatahawwal anhu. Ketika dia bangga, senang dengan kebatilan tersebut, dia tidak akan pindah darinya, tetap berpegang dengannya. Makanya kata Syekh Shaleh Fauzan, amal ladzi yasiru ala batilin walam yafrah bihi fahada rubbama yabhasu anil haqqi wa yahtadi ilaihi. Adapun orang yang alladhi yasiru ala batil, dia berjalan di atas kebatilan tapi tidak membanggakannya. Dia berjalan di atas kebatilan tapi tidak senang, tidak bangga dengannya. Fahadha rubbama yabhasu anil haqq. Ada kemungkinan dia akan mencari al-haq. Asal dia tidak bangga, tidak senang dengan kebatilan tadi. Wa yahtadi bih ilaihi. Dia akan yahtadi ilaihi. Diberi petunjuk kepada al-haq tersebut. Lakin idza sara muqtani'an wa fariha bil batil. Adapun kalau dia berjalan di atas kebatilan tersebut, muqtani'an, mantap, iktina, puas dengannya, fariha bil batil, bangga, senang dengan kebatilan tersebut, fahada la yuhtada abadan, au la yahtadi abadan. Yang seperti ini tidak selama-lamanya tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah. Kenapa? Karena kenapa dia mencari hidayah sedangkan apa yang dia dapati sudah dia senangi? Malah takut dapat hidayah. Takut hilang apa yang dia senangi tadi. Takut hilang dari apa yang dia senangi ini. Jadi awas, jangan sampai seseorang punya di hatinya rasa senang dan rasa bangga dengan kebatilan. Manakala al-haq sudah datang, segera al-haq ini direbut, dipegang. Manakala tabayyan, sudah jelas baginya sesuatu itu batil, jangan sekali-kali dia tetap berbangga dengannya. Mungkin ada sebagian orang belum bisa meninggalkan kebatilan tersebut, tapi jangan bangga, jangan senang. Karena kalau tetap bangga dan senang, itu akan memalingkan dia dari al-hidayah. Orang yang tidak bangga, walaupun mungkin dia masih tetap karena alasan belum bisa keluar darinya, qad yuhtada bihi, dia masih ada upaya, masih ada harapan. Tapi yang bangga bahkan mati-matian membelanya kebatilan tersebut, nah ini la yahtadi abadan. Berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun akhrajahu wa fi lafdin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada, membuat perkara yang baru, memunculkan perkara yang baru dalam urusan kami ini, yaitu agama kami ini, maka yang bukan darinya, maka dia tertolak. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dan ketetapan kami padanya, ajaran kami padanya, maka dia tertolak. Apa sih keterkaitan hadis ini dengan bab fiddukhuli fil Islam? Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dukhul ke dalam Islam itu, masuk ke dalam Islam itu, tidak melakukan bid'ah. Karena kalau melakukan bid'ah, tertolak dia masuk ke dalam Islam tersebut. Raddun. Tidak melakukan muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Ini keterkaitan hadis ini, hadis Aisyah ini dengan bab fiddukhuli fil Islam. Manakala seseorang ingin masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang dibuat-buat, diada-adakan dalam agama ini yang bukan dari agama. Ini insyaallah maksud daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini di dalam bab fi dukhuli fil Islam. Kata saya Soleh Fauzan berkaitan dengan hadis ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radun, yakni mardu dan alai, tertolak atasnya. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini, maka dia tertolak. Artinya la yuqbalu indallah, tidak diterima di sisi Allah. Karena syarat diterimanya amalan ibadah adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan. Wa qawluhu man ahdasa fi amrina, perkataan Rasul, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang memunculkan, menciptakan perkara baru dalam fi amrina, dalam urusan agama ini, ay adofa ila din, dia menambahkan ke agama, idofatan jadidah, tambahan yang baru. Ini maksud ihdas ini, menambahkan ke dalam agama tambahan yang baru, lam ya'ti bihar rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tidak mendatangkannya. Maka itu yang tertolak. Wa qala inna hadza khair, misalnya dia mengatakan ini baik. Ini baik diletakkan dalam agama ini. Naqulu lahu bal hadza batil. Maka kita katakan kepadanya, ini batil ini. Baik itu adalah menurut akalmu. Tapi dalam tinjauan syariat itu adalah batil. Di anad-din kamil, karena agama ini sudah sempurna, sudah komplit, lengkap. Kama qala jalla wa ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan sudah aku lengkapi untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka tidak perlu tambahan, sudah lengkap agama ini. Fala tuqbalu fil Islam al idafatu wa ziyadatu wal istihsanat, maka tidaklah diterima dalam Islam ini idofa, inovasi, penambahan, ziyadat dan istihsanat, hal-hal yang dianggap bagus menurut akal, menurut hawa nafsu. Di anad-din tauqifi, agama itu tauqifiyah, yaitu terpangku pada ada tidaknya dalil. Idan al-bida'u kulluha laisat minal Islam, kesimpulannya bid'ah semuanya bukan dari Islam. Yang Rasulullah SAW sudah menyatakan, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu dolalah. Jadi bukan sama sekali dari Islam. Al-bida'u kulluha laisat minal Islam, bukan dari Islam. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ilallah, meskipun para pelakunya, pelaku bid'ah ini, mereka beribadah dengannya, mendekatkan diri kepada Allah dengannya, yang jelas dia bukan dari Islam. Kalau bukan daripada Islam, maka tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, tertolak. Wa yadhunnuna anna fiha ajrun, dia menganggap, nah ini beratnya, pelaku bid'ah ini menganggap apa yang dia lakukan pada bid'ah tersebut ada pahala, berpahala. Marah kalau diingkari, orang mau ibadah kok diingkari, orang ingin berbuat baik kok diingkari, orang ingin berpahala kok diingkari. Makanya dia betah dengan bid'ah tersebut. lakinnaha laysat fiha ajrun wala tuqarribu minallah, namun bid'ah tersebut tidak ada pahalanya. Wala tuqarribu minallah, tidak akan mendekatkan kepada Allah. Bal tubaidu anillahi azza wajal, bahkan bid'ah tersebut menjauhkan dari Allah, menyebabkan jauh dari Allah. Jadi yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amal-amal yang disyariatkan, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping ikhlas. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kila man ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Man aba, yang enggan. Kila man ya'ba, para sahabat bertanya, yang tidak mau itu siapa? Qala man ata'ani dakhalal jannah, yang mentaatiku niscaya dia akan masuk surga. Wa man asani, dan yang menyelisihiku, yang tidak taat kepadaku, maka berarti dia aba. Dia menolak, dia tidak mau. Apa keterkaitan hadis ini dengan bab ad-dukhulu fil Islam? Yang dinamanya dukhul fil Islam itu adalah mentaati Rasul. Seorang dikatakan dukhul, masuk, memeluk Islam yang hakiki adalah idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang akan memasukkannya ke dalam surga. Wa illa, dianggap walaupun dia masuk ke dalam Islam tapi tidak taat kepada Rasul, tidak masuk ke dalam orang yang masuk ke surga ini. Dari umatnya dikatakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga jika dia masuk ke dalam Islam ini dengan mentaati Ar-Rasul. Ini wallahu alam sisi keterkaitan hadis ini dengan bab, yaitu fid dukhuli fil Islam. Dikatakan dukhul dalam Islam adalah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza fihi al-hasu ala ad-dukhul fil Islam. Hadis ini merupakan hasungan untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ada dalam hadis ini. Apa bentuk masuk ke dalam Islam? Taat Rasul. Falladhi yuridul jannata yadkhulu fil Islam, yang mau surga masuk Islam lah. Yang ingin surga, yang menghendaki surga, maka harus masuk Islam. Harus beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Walladzi la yuridul jannata la yadkhulu fil Islam, yang tidak mau masuk surga ya tidak masuk Islam. Contohnya apa? Bi ayyata bi al madzahib al ukhra wal adyan al ukhra, mengikuti mazhab selain Islam atau mengikuti agama selain Islam. Wa ma'aluhu ilan nar, berakhirannya ke neraka. Ma'al. Falaisat lil jannati tariqun illal Islam. Surga ini tidak ada jalan yang lain kecuali Islam. Tidak ada jalan yang lain menuju surga kecuali Islam alladzi ja'a. Nah, Islam yang seperti apa? Alladzi ja'a bihi hadar rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah, berikutnya Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ingin menggambarkan kepada kita tentang rintangan yang akan dihadapi oleh seseorang ketika dia berpegang dengan Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seseorang mudah mengatakan, kan bukankah Rasulullah sudah berjanji umatnya akan masuk surga? Umatnya akan masuk surga. Ketika ditanya, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau seperti apa? Maka dijawab oleh Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku akan masuk surga, aku taat. Nah, sudahkah seseorang itu dikatakan taat dan seperti apa bentuk ketaatan yang itu akan mendapat jaminan masuk surga? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa ma'lumun annalladhi yatamassaku bil Islam yalqa adan wa masyaqqatan minan nas. Nah, ini dia. Dan sudah dimaklumi, artinya sudah pasti, orang yang berpegang dengan Islam, tentunya berpegang dengan Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dia akan menjumpai gangguan serta beban datang dari manusia. Gangguan serta masyakoh, yaitu rintangan datang dari manusia. Namun lakin alaihi an yasbiro, namun baginya untuk bersabar, untuk bersabar. Wa khususan fi akhir zaman idza kasuratil fitanu, secara khusus di akhir zaman. Di akhir zaman, ya zaman-zaman kita sekarang ini. Secara khusus. Ketika banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah. Berbagai macam bentuknya. Fal mutamassiku biddin. Orang yang berpegang dengan agama di akhir zaman, di saat banyaknya fitnah, itu kal qabid alal jamar, seperti yang menggenggam bara. Berpegang dengan agama ini di akhir zaman seperti orang yang menggenggam bara, panas, membakar. Mau dilepas, itu adalah agamanya, jalan keselamatannya, tapi tetap dipegang panas, berat. Kenapa? Lisiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqati wal adza, karena beratnya yang apa yang dia jumpai di jalan Islam tersebut daripada beban serta gangguan. Tapi bagi yang bertahan, maka tuba ka, berbahagia, beruntunglah yang seperti ini. Amma al bid'ah, falaisa fiha ta'ab. Beda dengan bid'ah, tidak melelahkan. Kita melihatnya, kok capek begitu. Tapi bagi mereka asik. Berjam-jam kuat, melek kuat untuk bid'ah. Ini sayang, para penuntut ilmu ini, yang di atas sunnah ini, kadang enggak kuat, enggak tahan untuk dia berpegang di atas, untuk bertahan di atas sunnah, di atas menuntut ilmu. Mereka yang ahlul bidah ini berjam-jam sampai larut malam. Kalau kita lihat secara logika, melelahkan sekali. Berdesak-desakan. Tapi bagi mereka asik. Li'annaha tuwafiku al-ahwa, soalnya itu cocok dengan hawa nafsu, keinginan. Itu yang dicari. Wa syahwat, cocok dengan syahwat. Wali anannas la ya'tariduna alai. Orang tidak protes. Orang tidak protes terhadapnya. Tidak menentangnya. Beda kalau batas sunnah. Padahal mereka tidak terganggu dengan kita pakai jenggot. tidak terganggu dengan kita pakai pakaian di atas kaki. Tapi kok kenapa? Kok risih mereka? Merasa terganggu. Nah yang musbil, yang cukur jagat, mereka tidak pernah protes. Waswahibuha walau ta'iba fa'innahu yataladzat. Kalau pelaku bid'ah ini, walaupun dia lelah, dia menikmati. Menikmati bid'ahnya. Ini ahwal kondisi ahlul bid'ah. Kenapa mereka betah? Walaupun bayar. Terkadang tidak murah. Untuk tetap di atas bid'ah itu, bayar. Tapi ia terledat, tapi asik dia. Menikmati. Tapi kalau untuk sunnah, walaupun dibayar, dia enggak keberatan. Li'anna syaitan yuzayyinu lahu. Karena syaitan yang menghias-hiasinya. Hada syai' bid'ah ini. Syaitan yang menghias-hiasinya. Lakin ma'aluha ilannar. Tapi ini kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ujungnya, keberakhirannya itu ke neraka. Hadis yang setelahnya, hadis Ibnu Abbas, keterangannya cukup panjang. Mungkin kita cukup sampai di sini. Namun sebagai penutup, mari kita memanfaatkan sisa 10 akhir bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Zulhijjah ini yang masih sisa 3 hari. 8 9 dan 10 sudah terlewatkan oleh kita 7 hari dari hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dari sahabat Jabir, khairu ayyamid dunya ayyamul asyr, ini sebaik-baik hari dunia adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Jangan disia-siakan. Karena itu merupakan hari yang berharga. Tidak ada hari yang terbaik dari hari-hari ini. Bahkan kata para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin, seorang bersedekah di hari ini, di hari-hari ini lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada dia bersedekah di 10 terakhir Ramadan sekalipun. Betapa semangatnya kaum muslimin kalau di 10 terakhir dari Ramadan semuanya untuk bersedekah, berinfak. Tapi ya itu adalah afdol. Itu adalah fadilah, itu adalah kemuliaan. Namun yang lebih afdol lagi adalah bersedekah, berinfak, beribadah, beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sholat nawafil di 10 pertama bulan Zulhijjah ini lebih afdol. Karena apa? Karena memang sudah demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin al-amalu fihi na ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asyr. Tidak ada hari yang beramal pada waktu-waktu tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada beramal di 10 hari pertama ini. 10 hari pertama. Bahkan lebih afdol daripada jihad sekalipun. Makanya para sahabat bertanya, walal jihad, jihad juga wahai Rasulullah tidak lebih afdol? Kata Rasulullah, walal jihad, jihad sekalipun. Kecuali kalau rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' bisyai'in. Dia keluar berjihad dengan jiwa raga, hartanya tidak membawa pulang apa-apa lagi. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keutamaannya dengan bersumpah, wal fajar wa layalin asyr wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Mereka berzikir, mengingat, artinya beribadah kepada Allah di hari-hari yang ma'lumat. Tafsir para mufassirin adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Masih ada setelahnya ayyamu ma'dudat. Wazkurullaha fi ayami ma'dudat. Ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrun lillah, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13. Maka mari kita memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Belum tentu kita bisa berjumpa lagi di tahun berikutnya, dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan untuk kita berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia ini, Ramadan 10 pertama bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang terbaik. Di samping itu, kita ini sekarang di waktu yang Asyhurul Hurum, karena Zulhijjah termasuk Asyhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka sebaliknya, jangan melakukan kedzaliman, kemaksiatan di waktu awal ini. Eman-eman, itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita memperbanyak amal soleh kita, apapun bentuknya, diantaranya adalah seperti menuntut ilmu ini. Jangan lupa, termasuk amal soleh adalah menuntut ilmu, apalagi di saat-saat sekarang ini yang penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan dan kelalaian umat daripada ilmu. Tentunya ilmu ada di gardu depan untuk seseorang beramal dengan menuntutnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.